السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita masih di dalam pembahasan Al-Aqdiyah, yaitu peradilan. Ya. Kita telah bahas, para pemirsa Niaga TV, definisi jabatan qadha, jabatan qadhi, orang yang disebut dengan qadha, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk faslul khusumah baina tsnaini fa akthar bihukmillahi ta'ala, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya biasa disebut dengan qadhi. Kita telah bacakan apa hukumnya, begitupun siapa yang menunjuknya, lalu apa syarat-syarat seorang yang pantas diangkat menjadi qadhi. Tentunya tidak sembarangan orang, tetapi ada syarat-syarat. Lalu kita pun telah membahas akhlak yang semestinya dimiliki oleh seorang qadhi, ya, dan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa juga yang tidak boleh dilakukan, seperti menerima hadiah dan lain sebagainya. Kita pun telah membahas beberapa kondisi di mana seorang qadhi tidak boleh memutuskan satu perkara. Seperti kalau dia sedang marah, dia sedang lapar, dia sedang haus, dia sedang gundah, dia sedang terlalu bahagia, dia sedang sakit, dia sedang mengantuk, atau dalam kondisi cuaca yang sangat panas yang membuat tidak nyaman, atau cuaca yang sangat dingin yang menyakitkan. Lalu bagaimana kalau dalam kondisi-kondisi yang dilarang itu, seorang qadhi tetap memutuskan perkara? Sudah kita bahas, fa in fa'ala nafadha hukmuhu au nufidha hukmuhu. Tapi kalau dia tetap melakukan memutuskan perkara dalam kondisi tersebut, hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap bisa digunakan. Dan kita sudah membahas hal-hal yang lain yang terkait dengan pembahasan Al-Aqdiyah. Kali ini para pemirsa Niaga TV, Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan membahas tentang pembahasan Tariqatul Qadha. Tariqah yaitu cara, ya, al-qadha memutuskan, cara seorang qadhi memutuskan sesuatu di dalam permasalahan yang terjadi di antara masyarakat. Berkata muallif rahimahullahu taala Ibnu Naqib berkata, "Idza da'al khasmu da'wan ghaira sahihatin lam yasma'ha." Apabila seorang yang bersengketa melemparkan tuduhan yang tidak benar, ya, tuduhan yang tidak benar, tentunya tidak benar itu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, lifaqdi syartin min syurutiha, yaitu satu tuduhan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam syarat yang akan disebutkan nanti. Ya. Jadi apabila seseorang menuduh tapi tuduhannya itu adalah tidak benar, artinya tidak memenuhi syarat, lam yasma'ha, maka seorang qadhi tidak perlu mendengarkan apa tuduhan tersebut, ya, tuduhan dari orang yang berselisih tersebut. Wa in kanat sahihatan, tetapi jika yang diucapkan oleh orang yang berselisih itu adalah sahihah, adalah satu hal yang benar, qala lil akhar, maka seorang qadhi mengatakan kepada orang yang dituduh, ma taqulu, ma taqulu, bagaimana jawabanmu atas tuduhan ini. Fa idza aqarra, apabila yang tertuduh itu aqarra, mengakuinya, lam yahkum alaihi, seorang hakim tidak langsung memutuskan, illa bitalabil mudda'i, kecuali kalau ada permintaan dari si penuntut, ya, atau si penuduh. Jadi ada dua orang yang berselisih di hadapan hakim, kemudian seorangnya menuduh kawannya itu melakukan sesuatu, maka hakim memberikan kesempatan kepada yang dituduh atau tertuduh untuk menjawab, bagaimana menurutmu atas perkataan kawanmu itu. Kalau dia mengakui tuduhan yang disampaikan, maka seorang hakim lam yahkum, tidak memutuskan hukum, illa, kecuali, bitalabil mudda'i, kecuali kalau ada permintaan daripada orang yang menuduh. Kecuali kalau ada permintaan dari orang yang menuduh. Maksudnya nanti yang menuduh berkata, wahai hakim, dia sudah mengaku, saatnya Anda memutuskan permasalahan kami ini. Ya, kenapa harus seperti itu? Li'annal haqqa lahu, karena hak adalah milik dari si penuduh. Waqad yatanazal anhu, dan boleh jadi dia mundur dari haknya tersebut. Fa idza talabal mudda'i al hukma 'alaihi hakama bina'an 'ala iqrarihi, apabila yang melakukan tuduhan kemudian yang dituduh itu mengaku, maka kembali lagi ke si penuduh, ini kamu lanjutkan enggak kasusnya, dia sudah mengaku, apakah akan dilanjutkan kasusnya atau tidak? Ini dia sudah mengaku. Artinya tidak sekedar yang tertuduh itu mengakui, hakim langsung memutuskan. Tidak seperti itu. Karena ini haknya adalah hak si penuduh. Kalau barangkali dia ingin tanazul, ingin mundur, ya ingin menggugurkan haknya misalnya, itu kembali kepada dia. Tetapi kalau dia berkata, iya hakim, kalau dia memang sudah mengaku, itu baik, tinggal bagian Anda untuk memutuskan perkara di antara kami. Lalu dikatakan, فَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّئِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ حَكَمَ بِنَاءً عَلَى إِقْرَارِهِ. Dan seandainya orang yang menuduh, ya, menuduh seseorang, meminta agar hakim memberikan hukuman, maka hakim akan memberikan keputusan berdasarkan permintaan orang tersebut, yaitu orang yang menuduh tersebut. Idzil iqraru hujjatun, karena iqrar, pengakuan adalah dalil. Li'annahu ikhbarun bithubuti haqqin lighairihi ala nafsihi, karena pengakuan itu adalah berita akan adanya hak untuk orang lain yang harus dia tunaikan. Ya, wala yuttahamul insanu ala nafsihi, dan seseorang tidak dituduh, ya, tidak tertuduh kalau sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya, bahwa kalau yang diucapkan orang yang menuduh itu benar dan yang tertuduh juga mengakui, maka hakim tidak langsung memutuskan perkara kecuali dengan permintaan dari orang yang menuduh. Kenapa seperti itu? Karena haknya adalah milik orang yang menuduh. Kalau memang sudah diakui, ingin dilanjutkan tidak kasusnya. Maka sering kita mendengar, ya, di dalam satu kasus berakhir damai. Ya, kalau dilanjutkan mungkin bisa, apa namanya, bisa berkonsekuensi hukuman. Tetapi berakhir damai misalnya. Karena yang melaporkan biasanya kalau dalam bahasa kita tidak melanjutkan laporannya. Yang melaporkan tidak melanjutkan apa? Laporannya. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Orang yang tertuduh misalnya angkara. Wa idza angkara fa in lam yakun lil mudda'i bayyinatun, apabila orang yang menuduh pun tidak memiliki bukti, orang yang dituduh mengingkari tuduhan tersebut, orang yang tertuduh mengingkari tuduhan tersebut, dan orang yang menuduh lam yakun lil mudda'i bayyinatun, sebaliknya yang menuduh tidak punya bukti. Fal qawlu qawlul mudda'i alaihi biyaminihi, maka yang dijadikan atau yang diambil ucapannya dalam persengketaan ini adalah orang yang dituduh dengan syarat dia bersumpah. Jadi ada dua orang datang ke seorang hakim, qadhi, lalu si penuduh menyebutkan tuduhannya, ya, dugaannya bahwa fulan begini begini begini, lalu hakim bertanya kepada si fulan, benar itu yang kata kawanmu? Kondisi yang pertama dia mengatakan benar, tidak langsung hakim memutuskan tok ketok palu misalnya, Anda dihukum begini, tidak. Hakim akan bertanya lagi, yang fulan, Anda sudah mendengar dia mengaku, bagaimana, dilanjutkan tidak kasusnya sampai kita putuskan hukumannya? Kalau yang memiliki hak berkata, tidak perlu hakim, dia sudah mengakui, ya saya memaafkan misalnya, atau saya mau berdamai misalnya, itu hak dia karena dia sahibul hak. Tetapi kalau orang yang dituduh, ya, dia mengingkari tuduhan tersebut, maka nanti kembali kepada orang yang menuduh. Halaka bayyinah, apakah kamu punya bukti-bukti yang menguatkan tuduhanmu ini? Ya, kalau tidak ada, fal qawlu qawlul mudda'i alaihi biyaminihi, Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang kita ambil adalah ucapan orang yang tertuduh, ya, dengan cara dia bersumpah, maka dimenangkan ucapannya kalau dia mau bersumpah. Karena yang menuduh enggak mendatangkan bukti. Dan hukum asalnya seseorang itu tidak bersalah. Hukum asalnya seseorang itu tidak bersalah. Jelas para pemirsa Niaga TV? Ya, jadi kalau yang menuduh mengatakan satu tuduhan, lalu tuduhan itu ditolak, lalu dikembalikan kepada penuduh, punya bukti tidak ada, maka dikembalikan lagi kepada yang tertuduh, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu bukan yang melakukan itu? Iya, saya sanggup bersumpah. Maka al-qawlu qawluhu, bimakna alladhi yusma wa yuqbal, yang didengar dan yang diterima adalah orang yang tertuduh tersebut. Karena hukum asal seseorang itu bebas dari tuduhan dan tidak boleh mengatakan adanya tuduhan kecuali dengan adanya bukti. Ya, jelas para pemirsa Niaga TV. Wala yahlifuhu illa bitalabil mudda'i, dan tidak boleh mengambil sumpahnya, yaitu sumpah orang yang tertuduh, kecuali dengan permintaan orang yang menuduh. Ya. Maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ai ba'da an yatlubal mudda'i minal qadi an yuhallifal mudda'a alaih. Yaitu setelah si penuduh meminta qadi agar memerintahkan orang yang tertuduh tersebut bersumpah. Ya. Li'anna istifa' al-yamini min al-mudda' 'alayhi haqqun lil-mudda'i. Karena sumpah itu yang berasal dari orang yang dituduh, itu haknya adalah terkait dengan hak orang yang menuduh. Fa yatawaqqafu 'ala idznihi wa talabihi. Maka itu tergantung kepada izin dan permintaan. Permintaan orang yang menuduh. Fa inimtana'a minal yamin. Apabila seseorang menuduh, lalu yang dituduh mengingkari, maka si penuduh tidak punya bukti misalnya, maka yang dituduh haruslah bersumpah. Fa inimtana', kalau dia menolak minal yamin, kalau dia menolak untuk bersumpah, raddaha 'alal mudda'i, dikembalikan lagi kepada penuduh tersebut. Ya, dikembalikan lagi kepada si penuduh. Fa in halafa istahaqqa. Kalau dia berani bersumpah yang menuduh itu tapi tidak bawa bukti, tapi yang tertuduh pun tidak mau bersumpah bahwa dia tidak bersalah, maka kembali lagi kepada orang yang menuduh. Anda berani enggak bersumpah? Fa in halafa istahaqqa. Kalau dia bersumpah, maka dia berhak atas apa yang dia tuduhkan. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya, Al-Baihaqi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, "Innan nabi raddal yamina ala talibil haqq." Nabi mengembalikan sumpah itu kepada yang mencari kebenaran, menggugat haknya. Itu dikembalikan kalau memang si penggugat tidak membawa bukti, yang tergugat tidak mau bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Maka ya balik nanti ke si penggugat, Anda mau enggak sumpah? Ya, bahwa Anda tidak bersalah. Fa in halafa istahaqqa. Kalau yang menggugat berani bersumpah, maka dia mendapatkan haknya. Wa in imtana'a sarafahuma. Ya, kalau menolak juga untuk sumpah, ya suruh keluar dari hakim, suruh keluar dari ruangan. Ya, ini karena sia-sia. Si A datang dengan tuduhan kepada si B, lalu ditanya ke si B, benar enggak? Kata si B, tidak benar. dibalikan lagi kepada si A. Kamu punya bukti? Tidak. Tidak ada. Dikembalikan lagi ke si B. Kamu mau sumpah enggak bukan kamu pelakunya? Tidak mau. Dikembalikan. Wala hujjata li wahidin minhuma. Dan kedua-duanya tidak punya hujjah. Dalil tidak ada, bukti tidak ada, sumpah dua-duanya tidak mau. Ya sudah, berarti mereka memang tidak berniat menyelesaikan apa permasalahan mereka. In sakatal mudda'a alaih. Apabila orang yang dituduh itu diam, falyakul lahu, maka hendaknya seorang qadi berkata, in ajabta, ayo jawab. Wa illa radattu al-yamin alayh. Kalau enggak nanti saya minta dia untuk bersumpah bahwa tuduhan dia itu benar. Ayo kamu jawab. Kalau kamu mengingkari silahkan ingkari. Dia tidak bisa datang bukti berarti kamu harus sumpah. Ya, wa illa radattu al-yamin alayh. Kalau tidak kamu mau bersumpah, aku kembalikan sumpahnya kepada orang yang menuduh. Fa in lam yujid ruddatil yamin alal mudda'i. Kalau si tertuduh tidak mau juga menjawab, maka sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menuduh. Fayahlif, maka dia bersumpah, maka dia berhak atas apa yang dia tuduhkan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wa in kana al-qadi ya'lamu biwujubil haqq. Seandainya qadi tahu bahwa yang tertuduh itu memang bersalah. Memang bersalah. Ya, entah karena dia melihat dan lain sebagainya. Fa in kana fi hududillahi ta'ala wa huwa az-zina was-sariqah wal apa muharabah wasyurbi lam yahkum bihi. Apabila seseorang menuduh kawannya salah, ya, lalu hakim sebenarnya tahu memang si B itu salah. Apakah hakim boleh langsung memutuskan atas pengetahuan dia? Tidak bisa, ya. Tidak semudah itu. Dalam bicara kita masalah qadha tidak semudah itu. Dikatakan kalau permasalahan yang diangkat itu adalah terkait dengan hududullah. Ya hududullah, seperti misalnya hukuman zina, hukuman sariqah mencuri, atau hukuman haddul hirabah, begal yang kemarin kita bahas, atau minum khamr, itu tidak bisa atas dasar pengetahuan si hakim, dia menghukumnya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Ya, kita tentunya masih ingat hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi berkali-kali mengaku sudah berzina, lalu Nabi berpaling, sampai akhirnya Nabi berkata kepada orang itu, ajununun anta, apakah kamu sudah gila? Tidak. Apakah kamu mau bersumpah? Mau. Akhirnya ditegakkan hukuman. Ya, dan kita pun tentunya masih ingat hadis bahwa Nabi berkata dalam hadisnya, idfa'ul hududa ma wajadtum lahu, ya, makhrajan, ya, au madfa'an. Jauhkan hukuman pidana itu, hukuman hudud dari seseorang selama kalian masih bisa mencari jalan keluarnya. Seorang berzina, dalam Islam zina muhson dirajam. Ya. Kita katakan Anda apa namanya? Ini berat, ini harus ada syaratnya terpenuhi, 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Karena al-hudud tudra'u bisyubuhat. Ya, Nabi berkata idra'u al-hududa 'anil muslimin mastata'tum. Cegahlah hukuman itu dijatuhkan dari kaum muslimin semampu kalian. Artinya kalau memang masih ada jalan untuk bisa agar orang itu tidak dihukum, ya jangan dihukum. Tetapi kalau terpenuhi saksi-saksi dan lain sebagainya, ya sudah, bagaimana lagi, sudah ketok palu. Ya. Karena pengetahuan seorang hakim saja misalnya itu tidak cukup. Tidak tidak cukup nanti dalam kasus perzinahan ada 4 orang saksi. Oleh karenanya tidak bisa dia menghukumi sesuatu atas dasar yang dia tahu saja. Dia terus harus memperhatikan sisi-sisi yang lain yang harus dia pertimbangkan. Wa in kana fi ghairi dzalika hakama bihi. Tetapi kalau kasus yang dia ketahui terkait dengan tertuduh selain daripada yang terkait dengan hududullah seperti zina, seperti minum-minuman keras, seperti yang lain sebagainya, itu tidak dia apa? Tidak masalah dia menghukumi atas dasar apa yang dia tahu juga. Allah alam bisawab para pemirsa Niaga TV. Luar biasa ya kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita bisa membayangkan betapa tingginya peradaban kaum muslimin. Ya, 14 abad yang lalu, ya sekian belas abad yang lalu, betapa tinggi peradaban mereka. Ya, di hari mungkin bangsa-bangsa yang lain saat itu ya mungkin belum sampai pada satu sistem hukum yang begitu baik, yang begitu sempurna sebagaimana sistem Islam. Di kesempatan yang kedua ini kita coba melihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, kita coba lihat apakah ada pertanyaan yang masuk. Sudah ada pertanyaan atau belum? Baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya bagaimana cara dekat dengan Allah? Saya ingin cita-cita AKPOL, Akademi Kepolisian terwujud, cara dekat dengan Allah gimana? Ya caranya dengan melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Ya Allah, dalam hadisnya Nabi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma fardtuhu." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang aku wajibkan. Ya, jadi berusaha memperbaiki yang wajib. Misalnya kita kasih contoh sholat. Sholat itu diperbaiki. Laki-laki mengerjakannya di masjid, di awal waktu, berjamaah. Ya, itu di coba lakukan itu secara istiqomah, secara konsisten. Kalau nanti kita rasa hal-hal yang wajib sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, kita berlanjut kepada hal-hal yang bersifat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, salat duhanya, salat tahajudnya, dan ibadah-ibadah yang lain, semakin rajin ibadah kita, maka semakin banyak kemudahan yang Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Allah alam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. InsyaAllah kita jumpa di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, keikhlasan, dan istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.